Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masjida amma ba'd. Khalafatina asakumullah. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita lanjutkan dimulai dari hadis yang ke-532. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alan nasa takatsurat, barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak kekayaan pribadinya, fa innama yas'al jamrat, maka sebetulnya dia telah meminta bara api. Fal yastaqillah au yastaqtir, maka silakan diputuskan sendiri mau mempersedikit minta-minta atau memperbanyak. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang mulia ini ikhwanabidin a'azakumullah, terdapat faedah yang pertama, tahrimus su'al li ghairi hajah. Haram minta-minta kepada orang lain dalam keadaan tidak darurat. Masih bisa disiasati, masih bisa jual ini, jual itu. Aset yang ia miliki, maka hukumnya haram minta-minta kepada orang lain untuk kepentingan pribadinya. Adapun sebab mengapa diharamkan, dalam hadis ini disebutkan fa innama yas'alu jamran, orang yang minta-minta tanpa ada keterpaksaan itu seperti minta bara api untuk disiapkan baginya di neraka nanti. Berarti perbuatannya diancam dengan hukuman. Maka perbuatan tadi menunjukkan keharamannya. Taib. Ini berlaku juga as-su'al litakatsur, minta-minta untuk memperkaya diri, masuk dalam larangan ini. Dia itu sebetulnya sudah cukup, sudah kaya, tapi menjadikan minta-mintanya itu sebagai profesi yang menyebabkan hartanya semakin bertambah banyak. Maka ini juga masuk dalam larangan hadis ini. Baik cara mintanya dengan mengemis di pinggir-pinggir jalan, di rumah-rumah penduduk, atau dengan membuat proposal-proposal palsu yang sebetulnya untuk kepentingan pribadinya, tapi dia seolah-olah untuk kepentingan umat. Namanya takatsur, memperbanyak kekayaan pribadi. Maka ini juga diharamkan. Barakallahu. Taib. Fal yastaqilla aw yastaqtir. Jika sudah tahu seperti itu, maka silakan mau sedikit atau banyak minta-mintanya. Berarti semakin banyak minta-mintanya, semakin banyak pula bara api yang ia siapkan untuk dirinya sendiri nanti di neraka. Barakallahu. Taib. Dari sini berarti terdapat faedah. Jawazus su'al lil hajah. Kalau larangan terhadap sesuatu berarti boleh. Sebaliknya ya. Boleh kita minta-minta lil hajah, karena kebutuhan yang mendesak atau darurat. Nah, karena sifatnya darurat, maka jika sudah hilang kedaruratannya, maka hukumnya kembali berlaku, yakni haram. Misalkan dia darurat, tak punya uang untuk operasi. Padahal kalau tidak dioperasi, taruhannya nyawa. Maka terpaksa dia minta bantuan pendanaan operasi. Kalau operasinya ditaksir 30 juta, ya sudah. Begitu dana sudah mencapai 30 juta, stop. Karena sudah selesai urusan kedaruratannya tadi. Ya. Nah, tidak kemudian menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Litakatsur, memperbanyak kekayaan pribadi dengan cara minta-minta. Waliyadubillah. Hadis berikutnya yang ke-533. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Samurah bani Jundab radhiyallahu anhu qala. Dari Samurah ibnu Jundab, boleh Jundab, boleh Jundub, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mas'alata kadun, sesungguhnya minta-minta itu sesuatu yang meletihkan, melelahkan seseorang. Yakuddu biha rajulu wajahu, yang membuat letih dan jelek wajah seseorang di depan orang lain. Illa ayas'ala rajulu sultanan, kecuali jika seorang meminta kepada rajanya. Aufi amrin la buddha minhu, atau dalam perkara yang bersifat darurat. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Al-qaddu al-khadshu wadahu. Al-qaddu itu artinya keletihan, kepayahan, kelesuhan, atau semisalnya. Al-hadis rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi fi Zakah dalam kitab zakat. Taib. Hadis ini ikhwan fillah a'azzakumullah di sahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib hadis yang ke-792. Dalam hadis yang mulia ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, tahrim soal li ghairil haja, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, larangan atau haramnya minta-minta dalam keadaan tidak darurat. Karena di sini menunjukkan celaan orang yang minta-minta itu menyebabkan wajahnya lesu, letih karena enggak punya malu, ya, atau dipermalukan. Nah, berarti menunjukkan perbuatannya tadi tercela. Baik. Yang kedua, jawazu at-talab minas sultan haqqahu min baiti malil muslimin. Boleh meminta hak kepada penguasa dari kas Baitul Mal. Jadi kalau seandainya kita misalkan ditetapkan berhak mendapatkan bantuan langsung tunai misalkan dari pemerintah, maka kita boleh meminta hak kita tadi, ya, seandainya ada pihak yang menghalanginya, tidak menyampaikannya kepada kita. Dalam daftar disebutkan kok gak dikasih uangnya, langsung datang ke kepala desa misalkan, Pak Kades atau Pak Adus, saya terdata penerima PLT tapi uangnya belum diberikan. Saya minta bagian saya. Itu tidak apa-apa. Karena memang haknya, ya. Nah, namanya illa ayas ala rajul sultanan. Nah. Tapi itu haknya. Tapi kalau dia tidak termasuk yang berhak, ya enggak boleh nuntut-nuntut, ya. Nah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan jawazus su'al fi amrin la budda minhu. Boleh minta-minta dalam perkara yang darurat. Ya. Baik. Misalkan dia itu orang kaya. Rumahnya terbakar, ludes seartanya, habis. Hanya dia apa ini? Nggak punya apa-apa lagi. Dia harus makan. Dalam kondisi dia nggak bisa beli makan. Tapi dia dikenal sebagai orang kaya. Hanya saja dapat musibah. Rumahnya terbakar, ludes isinya, termasuk uangnya, habis semua. Ya, nah. Maka dalam kondisi darurat tadi boleh. Mantan kaya, Pak. Ya, karena rumah dan uangnya habis ludes terbakar. Ya. Nah, memang saya orang terkaya satu desa. Tapi ya berakhir hari ini, Pak. Sekarang saya hanya punya baju yang saya pakai saja. Semuanya habis. Tolong Pak, saya butuh makan, gitu ya. Enggak apa-apa. Darurat, ya, namanya fi amren la budda minhu. atau dia itu sebetulnya kaya seandainya tidak menanggung beban yang harus ditanggung. Jadi semua asetnya kalau di total 1M, tapi ternyata dia terkena penyakit yang operasinya 2M. Biayanya kalau enggak diprediksi bisa hilang nyawanya, maka betul 1M lagi untuk sesuatu yang harus dilakukan, maka enggak apa-apa. Nah, tapi kalau bukan ini, bukan yang itu, maka hukum asal minta-minta li ghairi hajah tanpa ada keperluan yang mendesak, hukumnya apa? Haram. Taib. Hadis berikutnya yang ke 534. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabathu faqatun, barang siapa yang ditimpa faqah, yakni faqran wa hajah, kemiskinan atau kebutuhan yang bersifat mendesak, fa anzalaha bin nasi, kemudian dia mulai minta-minta kepada orang-orang, lam tusadda faqatuhu, maka kekurangannya atau musibahnya tidak akan pernah habis. Wa man anzalaha billahi, dan barang siapa yang kemudian menjadikan musibahnya tadi itu diserahkan kepada Allah, fayusikullahu lahu birizqin, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rezeki untuknya, ajilin au ajilin. Nah, baik yang sifatnya segera atau yang bersifat nanti. Nah, rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasan, hadis ini hasan, yushiku dikasih sin ay yusri'u, yushiku sinnya dikasrah artinya mempercepat. Nah, taib. Taib. Hadis ini ikhwan abidina asakumullah sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 1645. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, al-hathu ala su'alillahi azza wa jal wa iltija'ilaihi inda syada'id wa humumil hajat fahuwa alladhi yaqdhiha. Dianjurkan untuk meminta kepada Allah, untuk berlindung kepada Allah ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak, maka Allah akan menyelesaikan segala urusan kita tadi. InsyaAllah. Wa man anzalaha billah fayushikullahu lahu birizkin ajil au ajil. Para siapa yang menjadikan kekurangan, musibah dan kesulitannya tadi dimintakan kepada Allah, maka Allah akan mempercepat baginya dengan rezeki yang jangka pendek atau jangka panjang, ya, ajal, segera atau yang akan datang. Ada yang mengatakan rezeki ajal di sini dikasih rezeki yang langsung banyak. Yang dimaksud ajal berarti dia disegerakan meninggalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nikmatan di hari akhirat nanti atas kesabarannya dalam mempertahankan kehormatan dirinya, tidak minta-minta kepada orang lain dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi enggak usah gelisah hidup ini. Kita sudah yakin bahwasanya rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapat kesulitan hidup, mendapatkan musibah yang berat, kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak yang harus segera diselesaikan, maka jangan langsung berpikir untuk minta bantuan kepada manusia. Doalah kepada Allah. Memohonlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, sampaikan semua isi hati kita tadi. Sampaikan semua musibah yang kita jalani kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjanjikan akan segera memberi rezeki dalam waktu yang cepat. Rizqin ajil. Atau orang itu dipercepat matinya. Gak minta mati. Dipercepat matinya. Sehingga bebannya langsung hilang. Alasannya ajil. Yaitu di hari akhirat nanti. Mendapatkan kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Atas prinsipnya. Yang menjaga kehormatan dirinya. Jadi gak ada yang rugi. Kalau menyerahkan musibahnya, kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis ini terdapat faedah. Wa man anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu. Ai lam tuqda hajatuhu walam yuzal fakruhu. Para siapa yang ketika dapat musibah dikit-dikit langsung curhat ke manusia, ya. Nah, Renge-renge minta bantuan ke manusia. Nah, maka di sini dijelaskan lam tusadda faqatuhu ai lam tuqdha hajatu. Hajatnya tidak akan pernah tuntas. Walam yuzal faqruhu, dan kemiskinannya tidak akan pernah hilang. Artinya dia selalu butuh bantuan, selalu kurang, ya. Jadi dikit-dikit kena musibah, rengek-rengek minta bantuan kepada yang lain, ya. Nah, akhirnya dia tuh hidupnya selalu apa ini, serba ketergantungan, serba kekurangan, tak pernah bisa menikmati hidupnya. Apalagi kalau sudah punya sifat ketergantungan dengan bantuan manusia, ya sudah, dia akan menyesal. Manusia itu tidak bisa banyak diharapkan. Ya. Mungkin saat ini banyak yang bantu, tapi kalau terus menerus dia mengandalkan bantuan manusia, ya namanya manusia itu enggak bantu Anda saja, banyak yang membutuhkan, ya kan? Nah, saya lagi flu, opnam sehari, butuh dana 100.000 tahun. Kalau tak abul, mungkin asalnya sih ya mungkin dapat ya, tapi lama-lama orang itu akan membaca ini orang sengaja mengandalkan teman-temannya, tak pernah merasa cukup, ya, tak pernah mandiri dan berusaha sendiri. Nah, kalau sudah ketahuan seperti itu stop, ya. Nah, saya diare berat, ya, harus opnam 3 hari di puskesmas. Ya, semoga diberi kesembuhan, ya. Nah, wong puskesmas itu obatnya gratis. Ya, nah. Baik, itu biaya kamarnya macam-macam apa seberapa? 250.000 ya sudah jual sepeda motormu, ya. Nah, and mix. Jual ganti yang murah-murah saja, ya. Nah, Supra tahun 45. Wow. Kalau ada, ya. Nah, harusnya seperti itu prinsipnya. Nah, ini yang perlu ditanbihkan para jamaah semuanya, ya. Nah, memang kita Masya Allah mengakui ta'awuniyah, islamiyah, sunniyah, salafiyah itu luar biasa, ya. Sehari itu langsung tertutup, ya. Tapi yang jadi fenomena tadi itu, dikit-dikit masalah pribadi, ya, di kalang ta'awuniyah, kalang ta'awuniyah, kalang ta'awuniyah, gitu ya. Nah, nih, padahal dia secara aset masih punya macam-macam, tapi dia gak mau semuanya hilang. Maunya tetap ada dan saldo. Khawatir kita itu masuk dalam sesuatu yang bukan darurat, ya. Tapi tadi itu gak mau kurang yang ada, tapi ya saldo gitu, ya. Nah, sehingga doanya kepada Allah itu jadi sedikit, ya. Baik. Mudar-mandir ke teman-temannya, ya, yang sering. Harusnya kan mudar-mandir betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kalau dikasih, ya, minta-minta, itu lain lagi urusannya. Ya, itu adalah hadiah yang memang kita disunahkan untuk menerimanya. Tapi kalau pakai minta-minta tadi, apalagi yang di takatsur atau yang di ghairi hajah, nah, maka walaupun permintaannya dituruti, maka disebutkan di sini man asabatu faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang mendapat musibah, kekurangan, kemiskinan atau kesulitan, kemudian dia jadikan musibah tadi itu dimintakan ke orang-orang bantuannya, maka tidak akan pernah tertutupi kesulitannya tadi. Tidak pernah hilang kefakirannya. Selalu kurang. Nah, walaupun apa yang diminta di oleh orang yang diminta tadi, ya. Nah, tapi secara kepribadian, jadi orang ini ketergantungan sama manusia. Nah, secara sikap dia nggak pernah konaan, nah, gitu. Secara prinsip dia nggak bisa menjaga kehormatan dirinya. Nah, maka orang-orang semacam ini hidupnya selalu dibayang-bayangi dengan kemiskinan, kekurangan, kefakiran. Agar bisa jadi dia lebih senang dipandang sebagai orang miskin supaya gampang untuk menggalang ta'awunnya atas nama diri. Daripada dikenal sebagai orang kaya, suke, ya sopo saya bantu, ya kan. Kalau dikenal sebagai orang miskin kan gitu, si posting. Anak sedang berbaring di rumah sakit, mohon doanya dan ta'awunnya gitu. Oh lihat, oh ulan sedih sebenarnya menampilkan kemiskinan macam-macam kan orang kan gak tega ya kan. Nah, ternyata itu siasatnya dia ya supaya dibantu orang lain. Tapi kalau gak minta-minta tapi teman-temannya langsung punya ide langsung ngasih, itu gak apa-apa ya, ingat itu. Jadi balasan atau dampaknya itu besar ya. Lam tusadda faqatu. Jadi nanti kena musibah lagi ya, gitu lagi ya. Nah, harusnya itu kita yang tampil untuk ikut ta'awuniyah. Bukan berharap yang mendapatkan ta'awuniyah itu. Al-yadul ulya khairan minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Baik. Tapi apakah boleh kalau dalam kondisi faqah, miskin, kesulitan, minta tolong kepada manusia? Jawabannya apa ini? Jawaz, jaiz, boleh. Karena lil hajah, ya. Bukan afdol, maaf ya. Yang afdol tetap tak minta dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau minta boleh. Ya, wala mani'a min su'alin nas ma litiqad bi anna Allah ta'ala yasharuhum li qadhi hajati. Apa-apa minta-minta sama orang lain dalam kondisi kesulitan, kemiskinan, darurat, tapi tetap harus meyakini bahwasanya Allah lah yang mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Baik. Selanjutnya. Hadis yang ke-535. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. وعن ثوبان رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Thauban, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man takaffala li alla yas'ala an-nasa syai'a wa takaffalu lahu bil jannah. Siapa yang mau menjamin dirinya tidak minta-minta sedikit pun kepada orang lain, dan aku akan menjamin dia mendapatkan jannah. Ayo, siapa yang mau seperti itu? Fakultu, maka Sauban berkata, ana. Aku, kata Sauban. Fakana la yas'alu ahadan syai'a. Maka Sauban tidak pernah minta sesuatu pun kepada orang lain. Nah, ternyata dalam riwayat yang lain disebutkan Sauban inilah yang tongkatnya jatuh. Karena sudah menjamin dirinya gak akan minta-minta kepada orang lain. Gak berani minta tolong sama temannya untuk mengambilkannya. Ya. Nah, Sauban yang saat itu naik kendaraan, turun, ambil tongkatnya sendiri. Nah, barakofiku. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini sahih. Nah, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 813. Baik. Di sini pada penjelasan Rasulullah terdapat faedah tentang keutamaan iffah, menjaga kehormatan diri, yakni balasannya ialah jannah. Jazaul iffah al jannah. Balasan orang yang menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta kepada orang lain, itu ialah jannah. InsyaAllah. Baik, kalau kita melihat siapakah Sauban ini. Sauban ini adalah bekas budak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Rasul bertanya seperti itu, ayo siapa yang mau berjanji sama aku, gak minta-minta kepada orang lain sedikit pun, aku akan menjanjikan untuknya jannah. Bukan tawaran yang menarik, ya kan? Saya, wahai Rasulullah, ya. Padahal Sauban bekas budaknya Rasul. Dari sisi finansial, itu bukanlah orang yang kaya raya, budak, ya. Nah, tapi berani mengambil sikap iffah. Sehingga layak mendapatkan apa ini? Jannah. Ini harus tetap biasakan. Untuk mandiri. Kalau bisa kita lakukan sendiri, lakukan sendiri. Gak usah dikit-dikit minta bantuan sama orang lain. Mintanya kepada Allah SWT. Kemudahan dan Allah. Nah, hatta masalah-masalah yang sifatnya mubah. Kalau kita minta tolong kepada orang lain sifatnya mubah, ya. Tapi kalau kita bisa melakukannya sendiri, kita lakukan sendiri. Nah, itu lebih afdol. Itu masuk bentuk iffah yang harus kita miliki. Khususnya saat-saat seperti ini, ya. Nah, insyaAllah. Nah, iffah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sadar dan pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, iffah ini buah dari qanaah, ya. Nah, kalau orang itu enggak qanaah, ya sabar kurang terus. Enggak akan pernah apa ini. Cukup, ya. Pengennya itu saldo terus, enggak mau minus. Pengennya apa yang dimiliki itu terus dipegang, enggak mau apa ini. Dikorbankan. Aku gak punya uang sama sekali. Tanya sama dia. Kamu masih punya barangnya berharga gak? Ada. Apa itu? Sepeda mini seharga 2 juta. Yang biasa pakai kaisan. Sama teman-teman. Ya. 开始。Ya sudah itu aja dijual lumayan 2 juta. Ya. Nah, kapan-kapan kalau dapat rezeki beli lagi, ya itu lebih baik, lebih terhormat. Dijual sepeda, ya dari Italia, harga 2 juta, nego tipis. Super cepat dibutuhkan dana sekar, ya. Nah, mungkin ada sahabatnya tahu kenapa kok dijual, padahal ini sepeda kesayangannya, mana-mana dipakai, ya. Nah, kenapa? Oh, gak apa-apa, pengen anu aja jual barang, ya, kebutuhan. Kamu lagi gak punya uang, ya? Ya, makanya kamu beli sepedaku. Ya sudah, sepedamu tak beli. Enggak, 2 juta ya, 4 juta. Yang 2 juta untuk kamu, 2 juta belikan sepeda lagi yang lain. Oh, dikasih lain lagi ya. Alhamdulillah, kasih noblok. Baik. Yang paling penting, jadi kita itu kalau masih memiliki sesuatu yang asetnya itu berharga, ya kita korbankan dululah untuk kepentingan diri kita sendiri kok, ya. Jangan dikit-dikit langsung rengek-rengek minta bantuan yang lain. Rengek-rengek minta digalang ta'awunnya, ya. Nah, padahal dia masih sanggup dengan aset yang dia miliki sendiri. Ingat, beda. Ya. Kalau ada yang lain yang menggalang, yang lain yang apa ini, ngasih. Baik, Tarkofiko. Masuk. Baik, Tarkofiko. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah, kelanjutan hadisnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat qanaah dan iffah, kehormatan diri agar kita mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.